kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah azza wa jal, taat kepada Allah di bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan. Wahai kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah azza wa jal berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-27, kata Allah azza wa jal, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ibtada'atha ummatun nasara ma syaraknaha lahum innama hum iltazamuha min tilqai anfusihim. Ibadah-ibadah yang mereka buat, yang dibuat-buat oleh orang-orang umat Nasara, sesungguhnya kata Allah azza wajalla, kami tidak mensyariatkan itu untuk mereka. Sesungguhnya mereka yang membuat ibadah-ibadah dari sisi diri mereka sendiri. Dan Allah azza wajalla berfirman lagi dalam surat Al-Hadid ayat 27 tadi, illa ibtigha'a ridwanullah, kata Allah azza wajalla, mereka tidak melakukan ibadah-ibadah yang batil tersebut kecuali karena mengharapkan ridha Allah. Kata Sa'id bin Zubair, begitu juga Qatadah, innahum qasadu bidzalika ridwanullah, sesungguhnya mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka buat-buat itu, mereka itu inginnya ridha Allah. Mereka melakukan itu tujuannya mengharapkan ridhonya Allah. Dan Allah berfirman, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, sesungguhnya mereka tidaklah beribadah sesuai dengan cara yang benar, tidak sesuai dengan ketentuannya. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza dhammun lahum, dan ayat ini celaan buat mereka semua, orang-orang Nasara yang membuat ibadah-ibadah baru, atau umat Islam yang membuat ibadah-ibadah baru yang tidak disyariatkan, ibadah-ibadah bid'ah, min jihatain, dan mereka tercela dari dua sisi. Yang pertama, fil ibtida fid din ma lam ya'mur bihi, yang pertama mereka dicela dari sisi mereka berbuat bid'ah di dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Dan sisi yang kedua, adam qiyamihim bima ilzamuhu, tidak diterimanya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan itu. Wa za'amu annahu qurbah yataqarrabu biha ila Allah, dan mereka menyangka ibadah-ibadah tersebut mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi tidak mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wa jalla. Dan inilah hakikat ibadah bid'ah. Dan bid'ah itu kata Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu sulubu 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudu lillah. Dan ibadah bid'ah itu adalah ibadah, yaitu ibadah yang dibuat-buat di dalam agama yang menyerupai syariat tapi bukan syariat, yang ditujukan beribadah tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Dan berkata Imam Ibnu Qayyim, sahibu bid'ah dan pelaku bid'ah yang dia beribadah dengan ibadah-ibadah bid'ah, yataqarrabu biha ila Allah, mereka ingin dekat kepada Allah azza wajalla, bima lam ya'mur bihi, dengan apa-apa yang tidak diperintah, wa lam yasrah bihi, dan tidak disyariatkan, wala ahabbahu, dan tidak dicintai oleh Allah azza wajalla. Dan hakikat dari ibadah bid'ah itu adalah ibadah yang tidak diperintah, tidak disyariatkan, dan tidak dicintai oleh Allah azza wajalla. Dan bid'ah itu yang tidak ada pada Al-Quran, hadis, dan juga tidak ada pada amalan-amalan sahabat Rasul. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah tentang pengertian bid'ah. Bid'ah adalah kullu ibadah ahdasahan nas ma lam yakun aslun fil kitab wala sunnah wala fi amali al-khulafa'ir rasidin al-mahdiin. Amalan-amalan bid'ah itu adalah seluruh ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia. Baik ibadah lisan, ibadah anggota badan, atau ibadah hati. Ibadah keyakinan-keyakinan yang tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, dan juga tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan percuma, sia-sia orang yang beramal dengan amalan-amalan bid'ah. Maka kata Ibnu Mas'ud, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sederhana beramal. Sederhana di sini maksudnya ngepasi Al-Qur'an, hadis, dan ngepasi amalan-amalannya sahabat-sahabat Rasul dalam beramal, dalam berkeyakinan, dalam berucap. Sederhana dia. Di atas sunnah lebih baik daripada di atas bid'ah. Karena bid'ah itu sia-sia. Maka kaum muslimin, beramallah sesuai sunnah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qom muslimin, jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Benar. Kata Allah azza wa jalla dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah azza wa jalla. Wajib kita beribadah. Tapi setiap ibadah yang dikatakan ibadah, tidak diperintah, tidak disyariatkan, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ia adalah ibadah bid'ah yang tertolak. Dan siapapun yang mengerjakannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan inilah hakikat dari ibadah bid'ah. Dan kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan satu amalan ibadah, baik ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, ibadah keyakinan-keyakinan yang tidak ada perintah dari kami, dari syariat, dari Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasul, bahwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah, berdosa. Dan siapa yang melakukan bid'ah, dia belum bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan harus kita beribadah. Tapi ibadah yang didasari dengan apa? Sunnah. Sunnah itu lawannya bid'ah. Dan kata Imam Bukhari dan i'tiqad Imam Bukhari, al-bid'ah kullu ma lam yakun alaihi nabi wala ashabu. Kata Imam Bukhari, namanya bid'ah semua yang tidak ada pada nabi dan tidak diamalkan juga dan tidak ada juga pada sahabat-sahabat nabi. Maka setiap amalan, perkataan, perbuatan, keyakinan yang menyelisih amalan Rasul dan amalan sahabat Rasul, bid'ah, tertolak, sia-sia. Apa kau yang kaum muslimin? Beribadah kepada Allah. Salatlah, zakatlah, puasalah, zikirlah, sedekahlah, dan semua dari ibadah-ibadah, berdakwahlah. Dan dakwah adalah ibadah, harus dibangun di atas sunnah, menjauh dari bid'ah. Kalau tidak, tidak diterima. Semoga Ramadan ini jadikan kita semangat untuk belajar sunnah, agar kita bisa di atas sunnah dan semangat mempelajari bid'ah-bid'ah agar kita bisa menjauhinya. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.